Karena diriku sungguh tak bertepi, sampai rasa ini terbawa mimpiku. 100% diriku rasa di hati, kangen sama kamu. Ku merasa betapa beratnya kulalui hari tanpa kasihmu. Sungguh sungguh hatiku rasa gelisah tanpa cinta kasih darimu. Kangen sama kamu.